Dua jari di atas re, ayo re. Hai Cak Sadik. Asik. Bengong aku Atta asawang asawang kuing ganteng. Asik ganteng. Oso ganteng. Rasane aku pengen kenalan. Hey, hey. Kenalan meneng lesehan. Asik. Wonge ganteng nganggo klambi ireng. Ayo. Ayen aku tuh tau ketemu. Kocomu laku-laku akaru goyang-goyo asik obenane es jus melon akaru susu asik saiki aku nembe ngrasakno ato pacaran akaru wong kertasana oh coba gantenge aku yo Arjuna Oh, aku senajan awakku kebak tatoan kotor-kotor aku ese duwe rasa sopan senajan kupingku kebak titian nanging aku calon jutawan asik. Kamangamen ning prapatan jauh kopi mesti kesurutan anggere gelem ora mangan sawulan kuat tak mangan sawulan monggo serra ya valen hoi tak sode serra Gresik luar biasa malam hari ini kok. Sus melon karo asik asa iki aku nembe rasane ato pacaran karo wong agar tosana jantung koyo Arjuna Arjuna apa telok semene koyo Raden Gatotkaca senajan awakku kebatatoan rasa sopan senajan kupingku kebak titian nanging aku calon jutawan calon jutawan ajabaku ojo sumenang ajak waktu ayo ngamen ning prapatan jalur HP meski keturutan terima kasih. Terima kasih, Gersik.